Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Salah satu atribut bulan Ramadan adalah syahrul jihad. Ramadan adalah bulan perjuangan. Mengapa Ramadan disebut sebagai bulan perjuangan? Karena memang di dalam Ramadan itu seorang muslim dituntut untuk benar-benar mampu mengendalikan lahir dan batin kita. Kita tahu bahwa sesungguhnya jihad itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan al-jihadul asghar dan ada pula al-jihadul akbar. Jihad asghar adalah perjuangan melawan sesuatu di luar diri kita. Musuh yang kasat mata. Tantangan yang nyata di depan. Dengan senjata ilmu, dengan keberanian, dan dengan perangkat lain kita bisa menghadapi itu dan bisa sukses melewati. Jihad akbar adalah perjuangan melawan musuh yang ada dalam diri. Itulah yang sering disebut dengan perjuangan melawan hawa nafsu. Masyarakat muslimin, Ramadan mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Ramadan selalu mewanti-wanti para sahabatnya untuk mampu mengendalikan diri dalam keadaan. Kita sampaikan kepada diri kita pada saat diri kita terdorong untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, hawa nafsu kita menggoda kita untuk mengkonsumsi atau mengambil sesuatu yang bukan hak kita, falyaqul innis, segeralah katakan kepada diri kita, pada hawa nafsu kita, aku berpuasa. Dengan pengendalian lahir dan batin seperti inilah, maka seseorang akan keluar dari Ramadan dalam ungkapan Rasul, kayau waladatu, dia akan bersih seperti halnya ketika ia keluar dari rahim ibu. Disampaikan oleh Rasul, man shoma Ramadan imanan wahtisan. Lewatilah Ramadan itu dengan pertama penuh keyakinan kepada Allah, dan yang kedua tidak mengharap balasan dari siapapun kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan dan hanya karena Allah atau keikhlasan, semua yang berat di Ramadan akan bisa kita lewati. Semoga bermanfaat. Allahumma fiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.